Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang ke-67 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang Perang Badr Kubra bagian yang ketiga. Setelah Nabi SAW melihat semangat, kekompakan, dan keberanian para sahabat untuk berperang, mulailah beliau mengatur pasukan. Beliau menunjuk Mus'ab bin Umair sebagai pembawa liwa yang berwarna putih dan memberikan dua rayah yang berwarna hitam kepada Ali bin Abi Thalib dan Sa'ad bin Mu'adz. Sementara Qais bin Abi So'so'ah di bagian belakang. Yang dimaksud dengan liwa adalah bendera yang besar, dan yang dimaksud dengan rayah adalah bendera yang kecil. Orang-orang musyrikin berselisih pendapat. Sebagian mereka ingin kembali ke Mekah tanpa berperang karena menganggap musuh mereka adalah keluarga mereka sendiri. Namun Abu Jahal tetap menginginkan untuk berperang. Akhirnya pendapatnya lah yang dimenangkan. Kemudian mereka mengirim mata-mata untuk mengetahui jumlah kaum muslimin. Berkata Abu Jahal, Allahumma ayyuna kana aqta'a lirrahim wa atana bima la na'rif fa'ahinhu al-ghadah. Ya Allah, siapa di antara kami yang memutus silaturahim dan datang dengan apa yang kami tidak tahu, maka binasakanlah dia besok. Orang-orang Islam telah sampai ke Badar dan sudah melihat tempat peperangan sebelum kedatangan orang-orang musyrikin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan bahwa pasukan kaum muslimin pada malam tersebut, malam tanggal 17 Ramadan, bermalam dalam keadaan mereka tidur. Sementara di depan mereka dalam jarak yang tidak jauh ada pasukan orang-orang musyrikin. Sempat turun hujan gerimis pada malam tersebut sehingga para sahabat berlindung di bawah pohon. Sementara Nabi SAW di malam tersebut dalam keadaan sholat meminta kepada Allah sampai datang waktu pagi. Di antara doa beliau, Ya Allah, seandainya golongan ini binasa, maka engkau tidak akan disembah lagi. Ketika datang waktu fajar, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabatnya untuk melakukan salat. Kemudian beliau mengimami dan setelah itu beliau berbicara dan mengubarkan semangat para sahabat untuk berperang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum min as-samaa'i maa'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzas syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam." Ketika Allah mengantukkan kalian supaya kalian merasa aman dan menurunkan hujan untuk kalian untuk membersihkan kalian dari waswas syaitan, untuk menguatkan hati kalian dan supaya kaki-kaki orang-orang yang beriman tidak goyah. Surat Al-Anfal ayat ke-11. Di pagi hari tanggal 17 Ramadan, beliau mempersiapkan pasukan dan menyusun pasukan secara bersof-sof. Dan ini adalah cara yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelumnya. Allah SWT mengatakan, Innallaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan berbaris, mereka seperti bangunan yang kuat. Surat As-Saff ayat yang keempat. Dan dengan usulan dari Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, kaum muslimin membuat kubah yang kecil untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya beliau terjaga dan supaya bisa mengatur pasukan dari kubah tersebut. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.